pertama ku melihatmu, ku langsung tahu kau suka padaku. Kau curi pandang, tertunduk malu setiap kali mata kita bertemu. Jangan kau menunggu, ku tak punya waktu membaca sikapmu. Jangan kau